الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله kita lanjutkan pelajaran Bab tafadhulu ahli al-iman fil a'mal. Tafadhulu ahli al-iman fil a'mal. Artinya tafadhul perbedaan derajat atau keutamaan ahli al-iman, orang-orang yang beriman, fil a'mal, dalam amalan-amalan mereka. Ya. Baik, ini suatu bab yang penting, bahwa ahlul iman, kaum mukminin, dalam beramal berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda derajatnya. Ini berarti kaum mukminin tidak sama dalam iman dari sisi tingkatan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu derajat al-mu'minun fil a'mal. Nah, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini sebagai kesimpulan yang ada dalam hadis, dan ini sebagai bantahan kepada siapa? Al-Murji'ah. Ya, bab ini boleh sebutkan terkandung padanya ar-radd 'ala al-Murji'ah. Bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah meyakini bahwa ahlul iman kaum mukminin ya sama derajat iman mereka. Murji'ah dan Khawarij mengatakan bahwa iman la yazidu wa la yanqusu. Murji'ah dan Khawarij mengatakan bahwa al-iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, makanya di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini sebagai bantahan kepada mereka al-Murji'ah dan al-Khawarij. Al-Sunnah berkeyakinan bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ahlul iman, kaum mukminin, berbeda-beda tingkatan imannya, tingkatan amalnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail di sini Ismail ibnu Abi Wais Al-Asbuhi. Ismail ibnu Abi Wais Al-Asbuhi, beliau keponakan Imam Malik, ya, ibnu ukhti Malik. Dan beliau meriwayatkan dari Imam Malik di sini, ya. Ibnu ukhti Malik. Derajatnya saduqun. akhta'a fi ahadith min hifzihi. Saduq. Saduq ini derajat di bawah apa? Thiqah. Akhta'a fi ahadith min hifzihi. Akhta' keliru fi ahadith pada beberapa hadith min hifzihi, dari hafalan beliau. Ya. Nah. Kenapa Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ismail? Nah, beliau disebutkan di sini ada kekeliruan. Yang jelas kita sebutkan Al-Bukhari rahimahullah selalu memilih. Beliau sendiri dengan derajat ini masih diterima hadisnya, jelas. Ya, tidak tertolak. Masih pada tingkatan diterima hadis-hadis beliau, namun lebih dari itu ternyata beliau juga didukung oleh riwayat-riwayat yang lain pada hadis ini, di mana qad wafaqa ala riwayatihi an Malik Abdullah ibn Wahab wa Ma'an bin Isa. Jadi ada mutaba'at. Wafaqa ala riwayatihi an Malik telah menyepakati beliau dalam riwayatnya dari Malik, rawi yang lain yaitu Abdullah bin Wahab dan Ma'an bin Isa. Nah, selanjutnya qala haddatsani Malik. Haddatsani Malik. Malik. Siapa Malik? Naim. Man huwa Malik? Ibn Yasir. Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Naam, sahibu ahadil madzahib al-arba'ah, salah satu pimpinan madhab yang empat. Naam, ini bukan lagi sikotun fiqah, fiqatun, faqihun, hafid. Sudah kita lewati Malik pada banyak. Al-faqih, imam dari hijrah, ra'sul mutqinin wa kabirul muthbitin. Ya, hadis 19 kita lewati. Ra'sul mutqinin wa kabirul muthbitin, imamun faqih. Malik bin Anas al-asbuhi, sama dengan tadi Ismail, ini sama-sama al-Asbuhi al-Madani. Baik. Ana Amr ibn Yahya al-Mazini. Amr ibn Yahya ibn Umarah. Amr ibn Yahya ibn Umarah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Ya, atau al-jama'ah. An abi. Abu berarti siapa? Abu Yahya ibn Umarah al-Mazini. Sama derajatnya thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri masyhurun bi kunyatih, sahabiyyun jalil. Sahabiyyun jalil masyhurun bi kunyatih. Namanya siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari. Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata masuk adhul jannah, penghuni surga, al jannata ke surga, wa ahlun nari an nara, dan penghuni neraka masuk neraka. Thumma yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, akhriju, keluarkan, yakni dari neraka, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin, siapa saja yang dalam kalbunya ada mithqalu habbah, seberat biji, min khardal, min iman. Nah, seberat biji khardal dari iman. Fayukhrajuna minha. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Qadis waddu, mereka telah menghitam. Fayulqawna fi nahril haya awil hayati syakka malikun. Fayulqawun, lalu mereka dilemparkan ke sungai al-haya atau al-hayah, syakka malikun, Imam Malik ragu. Ya, jadi hanya beda sedikit sekali saja disebutkan. Ini ketelitian para ulama rahimahumullah. Hanya ragu al-haya atau al-hayat disebutkan. Ya, apalagi yang lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan apa? Al-itqan, ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Tidak sembarangan dalam meriwayatkan hadis. Mereka betul-betul detail dalam memperhatikan al-alfaz an-nabawi. Ya, lafaz-lafaz yang dari Nabi SAW. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Fayambutun, lalu mereka tumbuh. Kama tambutul hibbatu fi janibis sail, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya al-hibbah fi janibis sail. Hibbah yani ya biji-biji yang di pinggir-pinggir sungai, di bawah air sungai. Kemudian ya berada di apa, tepi-tepi sungai, kemudian tumbuh fi janibis sail, di pinggir banjir sungai yang membawa biji-bijian tersebut. Alam tara anna takhruju safra'a multawiyatan, tidakkah engkau melihat bahwa biji itu tumbuh keluar safra, kuning, multawiyah, dan multawi itu bengkok ya. Jadi daunnya kan ya pertama keluar sedikit, kemudian ya condong ke kiri, ke kanan. Ya tergantung tumbuhan-tumbuhannya itu. Nah, itu multawiyah. Qala Wuhaib haddatsana Amr al-Hayah. Wuhaib mengatakan haddatsana Amr al-Hayah. Wuhaib meriwayatkan dari Amr bahwa beliau meriwayatkan dengan lafaz al-Hayah, yakni dengan tanpa syak. Nah, ini untuk mendukung bahwa yang lebih kuat adalah al-hayah, bukan al-hayah. Riwayat yang mendukung lafadz al-hayah, riwayat dari Wuhaib dari Amr. Amr di sini tadi Amr bin Yahya al-Mazini. Sedangkan Wuhaib bin Khalid. Wuhaib di sini Wuhaib ibn Khalid al-Bahili Al-Basri. Wuhaib bin Khalid al-Bahili al-Basri, thiqatun thabtun, thiqatun kadzdzab. Lakinnahu taghayyara qalilan bi akhirih. Akhraja lahu al-jama'ah. Wa qala hab khardalin min khair. Dalam riwayat itu juga disebutkan khardalin min khair. Bukan min iman tapi min khair. Ya. Nah, ini juga riwayat yang lain dengan lafaz seperti itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan ketelitian para ulama dalam meriwayatkan hadis. Apapun perbedaannya disebutkan. Karena mungkin sebagian meriwayatkan dengan lafaz yakni min indihi, riwayah bil makna. Ya, riwayah bil makna. Sehingga semuanya disebutkan. Yang satu meriwayatkan min iman, yang lain meriwayatkan dengan lafaz min khair. Baik. Kita perhatikan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ketika ahlu jannah sudah masuk ke dalam al-jannah, ahlu nar sudah masuk ke dalam an-nar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang masih punya iman walaupun seberat biji yang kecil dari keimanan. Ya. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, lalu mereka tumbuh, ya, mereka hidup dan mereka dimasukkan ke dalam Al-Jannah setelah itu. Nah, maksudnya di sini syahid bahwa ahlul iman ada yang imannya sekecil itu, ya, habbatu khardal. Nah, sementara yang lain imannya lebih daripada itu. Dari mana taunya? Nah, itu yang masuk ke dalam al-jannah. Ya, ini kan dua golongan. Sebagian masuk ke dalam al-jannah, sebagian masuk ke dalam an-nar. Yang di neraka ada di antara mereka yang imannya habbatu khardal. Sedangkan yang masuk ke dalam al-jannah tanpa masuk neraka, seberapa imannya? Ya, tentu lebih besar lagi. Ya kan? Jauh-jauh lebih besar. Berarti di sini ada apa? Tafadhul ahlul iman fil a'mal. Ada perbedaan kaum mukminin dalam amalan-amalan. Ada perbedaan kaum mukminin dalam keimanan. Tidak sama iman antara kaum mukminin. Nah, makanya disebut iman yazid wa yanqus sesuai dengan amalnya. Iman bertambah dan berkurang sesuai dengan amalnya. Ya, ada yang masuk surga tanpa masuk neraka, ada yang masuk neraka dulu tapi masih punya iman lalu dikeluarkan dari neraka. Nah, ini sekali lagi membantah keyakinan Murji'ah dan Khawarij. Membantah keyakinan Murji'ah dan Khawarij yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, dan ini juga bantahan telak kepada Khawarij yang mengatakan bahwa kalau sudah masuk neraka kekal di dalamnya, tidak ada syafaat, tidak ada waktu mereka dikeluarkan dari neraka. Ini bukti jelas bahwa orang-orang tersebut sudah masuk neraka, bahkan sudah menghitam qadis waddu, kemudian dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal seperti yang kita lihat. Ya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana, ya, sebelumnya itu di ma'ani ba'dil kalimat al-hibbah huduru al-ushbi al-barriyah. Hudur, ya, artinya biji-bijian, ya, biji-bijian. Al-ushb, ushb yani rumput-rumput. Al-barriyah, bar yani padang pasir, daratan. Al-bar yani daratan atau padang pasir. Qala al-Bukhari rahimahullah Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah. Muhammad ibn Ubaidillah, beliau adalah Abu Thabit Al-Madani. Ya, ada banyak nama yang sama Muhammad bin Ubaidillah ini di kitab takrib, kalau kita lihat banyak nama itu. Ya. Nah, di sini seperti dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau di sini adalah Abu Thabit Al-Madani. Muhammad bin Ubaidillah Abu Thabit Al-Madani. Ya, thiqatun. Thiqatun akhraja lahu Al-Bukhari. Al-Bukhari wa An-Nasa'i fi 'amal al-yawm wal laila. Apa ramznya? An-Nasa'i fi 'amal al-yawm wal laila. Kalau An-Nasa'i saja apa? Sin. Kalau An-Nasa'i dalam kitab 'amal al-yawm wal laila, sin dan ya. Yaum, 'amal yaum wal laila. Ya. Sin ya si. Sin sama ya, kandeng ya. Jadi kita enggak akan mendapati rawi ini dalam Sahih Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, tidak ada semua. Yang ada hanya di kitab Sahih Al-Bukhari. Selain Kutubus Sittah, yang dalam Kutubus Sittah hanya ada dalam Sahih Al-Bukhari rawi ini Muhammad bin Ubaidillah Abu Thabit Al-Madani. Nah, di kitab lain ya, Nasa'i dalam Amal Yawm Al-Layla, bukan An-Nasa'i dalam kitab Sunan, bukan. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibrahim ibnu Sa'ad huwa ibn Ibrahim. Jadi Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf Al-Madani, thiqatun hujjah, akhraja lahu al-jama'ah. Thiqatun hujjah, akhraja lahu al-jama'ah. An Salih. Salih huwa Salih ibn Kaysan. Ibn Kaysan thiqatun, Salih bin Kaysan Al-Madani. Sebelumnya Ibrahim bin Sa'ad juga Al-Madani. Semuanya ini Madaniyun. Al-Madani Siqatun Thabtun Faqih. Ya, jadi termasuk Tabi'in. Siqatun Thabtun Faqih, beliau termasuk minat tabi'in. Akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. An ibn Shihab. An ibn Shihab. Siapa ibn Shihab? Abdul Malik. Man huwa ibn Shihab? Siapa? Naam. Az-Zuhri. Naam. Ibn Shihab yani Az-Zuhri. Jadi di sini disebut dengan Ibn Shihab. Nah, beliau disebut kadang dengan Az-Zuhri, sudah lewat. Terkadang disebut dengan Haddatsana Az-Zuhri. Terkadang disebut seperti ini, Ibn Shihab. Yani beliau Az-Zuhri. Nah, ini pentingnya mengetahui apa? Al-ansab. Nasab para rawi. Ibn Shihab yani Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah, ya, ibn Abdullah ibn Shihab, gitu ya. Az-Zuhri Al-Madani, ya, thiqatun faqih, An akhraj al-Ashabul Kutub Sitta. Baik, sudah sering kita lewati ya, Az-Zuhr. An Abi Umamah Ibn Sahal. Abi Umamah Ibn Sahal Ibn Hunayf. Abu Umamah Ibn Sahal Ibn Hunayf Al-Ansari. Al-Ansari lahu ru'yah. Apa derajatnya? Lahu ru'yah. Apa maknanya ini? Lahu ru'yah. Siapa yang tahu? Lahu ru'yah. Saki sahabat. Ya, berarti termasuk sahabat. Cuma hanya dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara riwayat belum pernah bercakap dengan Rasulullah, mendengar riwayat-riwayat dari Nabi belum pernah, hanya pernah melihat lahu ru'yah. Tapi ini sudah tergolong apa? Sahabat. Makanya enggak disebut fiqatun sabtun, enggak perlu. Lahu ru'yah sudah sahabi. A'la darajatut tawthiq. Ya. Baik. Cuma dari sisi riwayat, ya, dari sisi riwayat yang seperti ini ya, berarti ada irsal. Ada irsal, makanya ada istilah apa? Mursal sahabi. Ada istilah apa? Mursal sahabi. Nah, seperti ini termasuk kasus mursal sahabi. Beliau sahabat, cuma dari sisi periwayatan enggak langsung mendengar dari Nabi hadis-hadis. Ya, kalau seandainya meriwayatkan dari Nabi, tapi ini beliau tidak meriwayatkan dari Nabi. Beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan kita ingat definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa Nabi dan seterusnya, atau man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Nah, sehingga beliau walaupun hanya ra'a sudah tergolong sahabi. Annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri yaqul, bahwa beliau mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata. Abu Sa'id al-Khudri seperti yang kita lewati tadi, Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Ansari. Naam. Sahabiyun jalil minal mukthirina bil hadis. Baik, jadi hadis ini ada termasuk lataiful isnad, keunikan sanad ini ada dua sahabat dan dua tabi'in. Dua sahabat yaitu Abu Umamah bin Sahal. Ini bukan Abu Umamah yang biasa kita dengar ya, Abu Umamah Al-Bahili itu sahabi masyhur termasuk min kibaris sahabah. Ya. Tapi ini Abu Umamah yang lain. Abu Umamah satu sahabat, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun dua tabi'in yaitu Salih bin Kaisan dan Az-Zuhri. Nah, Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Nah. Qala Rasulullah annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im رأيت الناس يعرضون علي بين أنا نائم di saat saya sedang tidur. رأيت الناس aku melihat, yakni dalam mimpi. رأيت aku melihat maksudnya dalam apa? Mimpi. الناس يعرضون علي, orang-orang dihadapkan kepadaku. Wa alaihim qumusun, dan pada mereka jubah-jubah mereka, gamis-gamis mereka, jubah-jubah mereka, pakaian. Minha ma yablughu thudi, Di antara pakaian-pakaian mereka ada yang yablughu sudi, yakni sampai di dadanya, di payudaranya. Wa minha ma duna dzalik. Dan di antara mereka ada yang di bawahnya lagi. Wa uridu alayya, dan ditampakkan kepadaku Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Wa alaihi qamisun, dan beliau memakai gamis atau jubah, yajurruhu, yang beliau seret, yakni panjang sampai terseret-seret, ya, panjang sampai terseret-seret. Nah, ini Nabi melihat dalam mimpi. Apa maknanya ini? Qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah. Apa yang engkau takwilkan dari mimpi itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, ad-din, agama. Itu artinya agama orang-orang. Jadi pakaian tersebut artinya agama orang-orang. Ya, jadi yang sebagian agamanya, ya, seperti yang disebutkan dalam mimpi tadi, cuma sampai di bawah dada. Ya, Umar bin Khattab sampai seperti itu, berarti agamanya kuat, agamanya lebih banyak daripada yang lain, amalnya lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini takwil daripada pakaian yang ada di orang-orang, ya, dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Jadi di sini hadis ini seperti yang disebutkan pada bab tadi, bahwa kalau begitu orang-orang bertingkat-tingkat apanya, tingkat amalannya berbeda-beda, keagamaan orang-orang berbeda-beda. Ya, nampak di sini Umar radhiyallahu anhu melebihi yang lain. Beliau melebihi yang lain radhiyallahu anhu. Nah, ini juga seperti yang tadi disebutkan, menunjukkan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Ahlul iman yatafadhal imanuhum. Orang-orang yang beriman beda-beda tingkat imannya. Ya, dan ini membantah siapa? Al-Murji'ah dan Al-Khawarij. Al-Murji'ah dan Al-Khawarij.